لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من أوتي رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuk pada al-fasl tsalits, alhamdulillah. Setelah kita selesai dari fasal yang kedua berhubungan dengan kaidah-kaidah yang khusus berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Indak ya Muhammad Balim Bangko. Fadkorah sabda dari kaidah yang pertama. قال العلامه ابن عثيمين رحمه الله تعالى الفصل الثالث قواعد في ادله الاسماء والصفات. Kalau kemarin fasal yang pertama berhubungan dengan qawaid tentang nama-nama Allah. Kemudian yang kedua qawaid tentang sifat-sifat Allah. Sekarang yang ketiga tentang adillah. Itu kaidah-kaidah tentang dalil-dalil pada pembahasan asma wa sifat. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah al-qa'idatul ula. الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. دليل yang dengannya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tetap adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah tetap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dengan selain keduanya. Yang ini diistilahkan pada kaidah yang telah lewat apa? Nah, bahwasanya asma'ullah ta'ala wa sifatuhu tauqifiyatan. Bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, nah keduanya adalah tauqifiyah. Yaitu maksudnya ditetapkan harus berdasarkan Alkitab wa Sunnah. Tidak bisa ditetapkan dengan selain keduanya. Nah, berarti alhamdulillah kaidah pertama ini kembali kepada dan masalah tauqifiyah pada pembahasan asma wa sifat. Cuman di sini ada tanbih bagus dari Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala, bahwasannya pada penetapan sunnah hendaknya apa, ada penegasan bahwasannya as-sunnah as-sahihah. Taib. Qalu Syekh rahimahullah ta'ala wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yuqayyidha bis-sahihah wa huwa qaidun muhimmun jiddan. Naam. Syekh rahimahullah ta'ala dalam mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan dengan yang sahih. Padahal ini adalah batasan yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan hadis-hadis yang apa? Yang lemah. Sebab hadis-hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hadis. Qala wa ala hadza fama warada itbatuhu lillahi ta'ala min dhanika fil kitab aw sunnah wajaba itbatuhu fama warada nabiyuhu fihima wajaba nabiyuhu ma'idbati kamali diddih. Maka berdasarkan hal ini, apa saja yang datang penetapannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari nama-nama maupun sifat-sifat di dalam Alkitab ataupun As-Sunnah, wajib untuk menetapkannya. Jadi apa? Karena dalil yang menjadi landasan Alkitab dan Sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah sunnah yang sahihah. Maka kapan saja datang ifanifillah penetapan bagi Allah suatu sifat atau penetapan suatu nama di dalam Alkitab dan As-Sunnah, apa sikap kita? Wajib untuk menetapkannya. Cuma ifanifillah yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah as-sahihah. Hal inilah yang ditegaskan oleh para imam terdahulu. Perhatikan beberapa cuplikan dari kalam Ibn Mandah rahimahullah ta'ala yang disebutkan di sini. Qala Ibn Mandah fi kitab tauhid wa ahlu sunnati wal jama'ati la yuthbituna lillahi illa ma athbatahu li nafsih fi kitabihi aw sahha an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah wal jamaah tidaklah mereka menetapkan bagi Allah kecuali apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau sahih dari Rasulullah SAW tentangnya. Baik. Wakada dakara hadha syarta Abdul Qahir al-Baghdadi fil firaq na'am atau fil al-farqi bain al-firaq. Faqala inna ma'akhadha asma'illahi ta'ala at-tawqif 'alayha imma bil-Qur'ani aw bis-sunnati as-sahihah. Sebenarnya yang menjadi sumber pengambilan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tawqif. Nama itu berhenti nama atasnya, kemungkinannya dengan Al-Quran atau dengan sunnah yang sahih. Waqad akkada hadha syarta al-imamu Ibn Khuzaimah fi kitabihi at-tauhid miraran fi tabwibatihi ala sifat. Dan telah menguatkan persyaratan ini. Yang dimaksud persyaratan ini apa? Persyaratan apa? Jawaban. Waqad akkada hadha syarta, yang dimaksud dengan hadha syarat apa? La apa Ridwan? Benar, syarat sahih. Ya, syarat sahih pada as-sunnah. Bahwasanya sunnah harus apa? Yang sahihah. Nah, menguatkan persyaratan sahih ini afanifillah, Nabi Imam Ibn Khuzaimah berkali-kali dalam kitab Tauhid dalam bab-bab beliau. Qala wa li bayani ahamiyati hadha syarti Nubayyinu ba'dal hadith allati dhukirat fiha atau allati dhakarat fiha ba'dal asma'i al-mutadamminati sifatin. Fabi'adami thubutiha la nastati'u an nuthbita dhalikal isma aw as-sifata ma lam tathbut bi tariqin akhar aw bi hadithin akhar. Dan untuk menjelaskan pentingnya syarat ini, kami akan menerangkan sebagian hadis-hadis yang menyebutkan padanya sebagian nama. Ini bagusnya allati dzukirat fiha. Karena hal kembali ke hadis. Dibetulkan ke harokati biar keliru lagi. Nubayyinu ba'dal ahadithi allati dhukirat fiha ba'dul asma'il mutadamminati sifatin. Kami akan menerangkan sebagian hadith yang disebutkan padanya sebagian sifat-sifat, sebagian nama-nama yang terkandung di dalamnya sifat-sifat. Maka dengan tidak sabitnya hadith-hadith tersebut, kita tidak mampu untuk menetapkan nama tadi atau sifat selama tidak sabit dari jalan yang lain, atau selama tidak sabit berdasarkan hadis yang lain. Contohnya hadis yang pertama, hadis Jabir radhiyallahu anhu wa fihi wa ashhadu annaka fardun ahadun samad. Nah, penetapan sifat apa? Fardiyah. Da'ifun bisanadihi ilal al-awal Muhammad ibn Yazid al-Rifai ajma'u ala dha'fi wal-kalbi kadzdzab. Nah, sehingga sanadnya lemah. Nah, di sini penetapan sifat fardiyah tidak sabit berdasarkan hadits ini karena haditsnya na'am da'if. Adapun al-ahad dan as-samad, maka jelas berdasarkan dalil yang lain. Apa dalilnya? Na'am nama al-ahad indah ya kasha qul huwallahu ahad. As-samad dalilnya Allah Hudzaifah Allahu samad. Baik. Nah, yang kedua, hadith Aisyah radhiyallahu anha bilafdin inna allaha afuun yuhibbul afwa wal ya'fu wal yasmahu. Naam, inna allaha afuun yuhibbul afwa wal ya'fu wal yasmahu. Da'ifun jiddan fi sanadihi Abu Majidah munkarul hadith. Ta'if, hadithnya ta'if. Berarti ini bukti yang panifillah untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya yang menjadi patokan adalah hadith yang sahih. Adapun yang ta'if, maka tidak jadi patokan. Wahakadha jam'un ghafirun minal ahadith ghaibi thabitah. Fayatanabah lihada syaratil muhim fi babil asma'i wa babil sifat. Fassifatu tu'khadu minal asma'i wal af'al wallahu a'lam. Demikian pula sederetan yang banyak dari hadis yang tidak sabit, maka hendaknya diperhatikan terhadap syarat yang penting ini. Naam, dalam pembahasan asma' dan juga dalam pembahasan sifat-sifat. Sebab sifat-sifat afanifillah itu diambil juga dari apa? Dari nama-nama Allah dan fi'il-fi'il Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perbuatan-perbuatan yang wallahu a'lam. Nah, maka hendaknya ditambahkan ya khanifillah. Naam, baik, bahwasanya al-adillah allati tadbutu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuh ya kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Fala tadbutu asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu bi ghairihima. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma warada nafyuhu bihima wajaba nafyuhu ma'ibadi kamali jaddi. Dan apa saja yang datang peniadaannya di dalam Alkitab maupun As-Sunnah, maka kita pun wajib meniadakan. Tapi dalam meniadakan suatu sifat, wajib apa? Kita meniadakan sifat tersebut bersamaan dengan apa? Menetapkan kebalikannya. Ma'ibati kamali dinti, bersamaan dengan penetapan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Contohnya apa? Hendaknya lagi sifat yang ditiadakan dalam dalil Alkitab maupun As-Sunnah, kita wajib meniadakannya, tapi kita juga wajib menetapkan apa? Kesempurnaan kebalikannya. Al-maut. Ya. Ini ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala kematian dalilnya. Wa tawalla 'ala al-hayyi alladhi la yamut. Naam, terus berarti kita harus menerima bahwasanya sifat yang ditiadakan adalah sifat al-maut dan wajib menetapkan kebalikannya, yaitu sifat al-hayy, sifat kehidupan yang sempurna. Baik. Qal wa ma lam yarid itsbathuhu wa la nafyuhu fihi ma wajabat tawaqqufu fi lafdhi. Perhatikan poin ini ya, Khalifah. Ini penting. Dan apa saja yang tidak datang penetapannya, tidak pula peniadaannya di dalam Alkitab maupun As-Sunnah, wajib tawakkuf fi lafdhi. Fala yuthbatu wa la yunfa. Yang tidak datang penetapan, tidak pula datang peniadaan di dalam Alkitab As-Sunnah, maka wajib untuk tawakkuf pada lafaz tersebut. Lafaznya harus tawakkuf. Kita tidak bisa menolak, tidak bisa menetapkan. Paham? Falayut batu walayut fa, maka tidak ditetapkan, tidak pula ditiadakan. Kenapa? Li'adami wurudil itbati wan nafifi. Dikarenakan tidak datangnya penetapan, tidak pula datang peniadaan padanya. Ini yang tawakuf apanya? Apa Zain? Tawakuf pada apanya? Pada lafadznya. Ya, perhatikan. Wajabat tawakufu fi lafdi. Pada lafadznya. Taib wa amma ma'nahu fayufassal fi. Adapun maknanya, maka diperinci. Fa in urida bihi haqqun yaliku billahi ta'ala fa huwa maqbul. Wa in urida bihi ma'nan la yaliku billahi azza wa jalla wajaba raddu. Dan apa saja yang adapun dari si maknanya, maka diperinci. Apabila diinginkan dengan lafaz tersebut makna yang hak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka diterima. Dan apabila diinginkan dengan yang makna yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk ditolak. Paham? Ini makna kaidah. Berarti ikhwani fillah, dalam dalil-dalil Alkitab wa Sunnah, kalau di situ ditetapkan sifat, maka kita wajib menetapkannya. Kalau ditiadakan suatu sifat, wajib kita meniadakannya. Sekarang kalau suatu sifat atau suatu nama, nah, tidak datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah penetapan dan peniadaan, bagaimana sikap kita tadi, Umar? Tawakuf pada lafadznya dan apa selanjutnya? Itulah makna tawakuf. Tawakkuf maksudnya tidak menetapkan, tidak meniadakan. Tawakkuf pada lafadznya, lafadznya tidak kita tetapkan, tidak kita tiadakan. Terus langkah berikutnya, kita memerinci maknanya. Lafadznya kita tawakkuf, maknanya kita perinci. Maknanya apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud hak, maka kita terima maknanya. Kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka wajib kita tolak. Tapi hal ini sebagaimana lafad-lafad yang didatangkan oleh Ahlul Kalam, para ulama memerinci. Baik. Nah, sebelum kita baca contoh-contohnya, perhatikan catatan kaki di bawah al-fanifillah karena berhubungan dengan pembagian enam al-fan. Qala al-alfadu naw'an, lafad-lafad itu ada dua jenis. Dilihat dari sisi apa datang tidaknya di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah. Yang pertama, lafdun warada fil kitabi awil sunnati awil ijma'. Yang pertama, lafad yang datang penyebutan lafad tersebut di dalam Al-Kitab atau Sunnah atau ijma'. Maka fahadhal labdu yajibul qawlu bimujibihi. Naam, fahimna maknahu aw lam nafham. Maka lafaz ini wajib untuk kita apa? Mengatakan atau kita berkeyakinan dan berpendapat dengan konsekuensi lafaz tadi. Karena lafadznya datang dalam Al-Quran dan Sunnah atau Ijma', maka kita wajib menerima lafadz itu, afanifillah. Dan wajib untuk apa? Menerima apa yang ditunjukkan oleh lafadz tersebut. Baik kita paham maknanya ataupun tidak paham. Kenapa? Walianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa haqqan wal ummatu la tajtami'u ala dhalalah. Disebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap kecuali hak, maka lafaz yang beliau ucapkan mesti hak, dan ummah tidaklah akan mungkin bersatu di atas kesesatan. Maka apa saja yang terdapat ijma padanya, maka kita terima lafaz tersebut. Dan ahsan wa mubada wali anna ini dihilangkan sehingga maknanya lebih jelas. Karena itu alasan kenapa kok kita harus menerima lafaz tersebut yang datang dalam Al-Kitab atau As-Sunnah atau Ijma'. Baik. Yang kedua, lafdun lam yarid bihi dalilun syar'i. Yang kedua, lafaz yang tidak datang penyebutannya dalil syar'i satupun. Jadi dalil syar'i yang ada, tidak ada yang menyebutkan lafaz tersebut. Maka bagaimana yang seperti ini? Fahadihil alfadu laisa ala hadin an yaqula fiha binafiyin wala ithbat hatta yastafsiral mutakallima bidzalik. Maka lafaz-lafaz ini tidak boleh atas seorang pun untuk mengatakan tentangnya dengan menolak atau menetapkan. Tidak boleh dia menolak lafadznya, tidak boleh pula menetapkan lafadz itu sampai dia yastafsir. Apa makna yastafsir di sini? Apa makna yastafsir, Zakaria? Sampai dia minta penjelasan apa yang kamu maksud dengan lafadz ini. Nah, sampai apa? Hatta yastafsirul mutakallima bidzalik, sampai dia meminta penjelasan kepada orang yang mengucapkan dengan lafaz tersebut. Paham? Nah, inilah metode Ahli Sunnati wal Jamaah dalam mensifati lafaz-lafaz yang tidak datang penyebutannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'. Baik. Kita apa? Meminta penjelasan maknanya. Makanya untuk lafaz kita tawakuf dan maknanya kita rinci, ya tidak? Setelah mendapatkan penjelasan apa yang diinginkan. Kemudian lafaz-lafaz tersebut ya kita tinggalkan, tidak perlu kita pakai. Kenapa? Karena perkataan lafaz yang tidak tsabit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, makanya kita dituntut untuk meninggalkan lafaz-lafaz yang seperti ini. Tapi kita tidak menetapkan, kita menolaknya ataupun kita apa? Menetapkannya. Cuman kita tinggalkan. Enggak usah dipakai. Kenapa kok harus ditinggalkan? Perhatikan asbabu tarki hadzal alfadil mujmalah. Sebab nah, ditinggalkannya lafaz-lafaz yang mujmalah seperti ini, yaitu lafaz-lafaz yang bermakna global, yang butuh penafsiran dan perincian dari apa? Dari orang yang mengucapkan. Yang pertama, annaha alfadun mubtada'ah syara'an lam tarid fil kitabi wa sunnah. Yang pertama, sebab sebenarnya lafaz-lafaz yang mujmalah tersebut adalah lafaz-lafaz yang diada-adakan dari sisi syariat dan tidak datang dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. Yang kedua, lishtimali maknaha ala ma yukhalifil kitab wa sunnah. Nah, yukhalifil kitab wa sunnah, karena nah, maknanya mencakup hal yang menyelisih Al-Kitab wa sunnah. Yang ketiga, lima fiha minal tibasil haqqi bil batil, dikarenakan padanya terjadi apa? Iltibas, yaitu kerancuan antara yang hak dengan yang batil. Karena apa? Karena awamun nas, apalagi akhanibillah, ketika mendengar lafaz tersebut terkadang terkecoh. Dia menetapkan pada hal yang diinginkan adalah batil, yang lainnya menolak pada yang diinginkan adalah hak. Yang keempat, ada mustiqmalis salafi lihanta itbatan wala nafiyan. Tidak adanya penggunaan para salaf terhadap lafaz-lafaz tersebut, baik dalam penetapan maupun peniadaan. Yang ketiga, kelima, lima fiha minat taghriri bin nas, fahiyya sabilul i'tiqadil batil wal qawli bih. Nah, dikarenakan padanya ada apa? Penipuan terhadap manusia. Maka lafaz-lafaznya seperti ini merupakan jalan, nah, taib, jalan bagi apa? Bagi i'tiqad yang batil, bagi keyakinan-keyakinan yang batil, dan apa? Jalan untuk diterima oleh manusia. Makanya ahlul bid'ah, mereka sangat senang menggunakan lafaz-lafaz yang mujmalah seperti ini, karena bisa menjadi perangkap bagi apa? Bagi manusia yang tidak memiliki bekal ilmu yang cukup. Tayyib. Ada contoh, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Pahami dulu makna kaidah ini. Barakallahu fiikum. Lakai bihadza wa